Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kesempatan ini insyaallah kita akan masuk hadis yang terakhir pada bab salat al-khusuf. Kata al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah al-hadith al-rabi, hadis yang keempat, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari semoga Allah meridainya. Beliau masyhur dengan kunyahnya. Adapun nama beliau Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, khasafati syamsu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi khusuf, ini pada matahari yang telah ini terhalang cahayanya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama faz'an yakhsha an takuna as-sa'ah, maka beliau pun berdiri bangkit ya, dalam keadaan faz'an, ini terkejut, khawatir ya, jangan sampai terjadi as-sa'ah. Ini yang dimaksud as-sa'ah di sini, sebagian pensyarah adalah sa'atul azab. Ini ya, saat atau terjadinya azab, bukan yang dimaksud kiamat. Hatta ata al-masjidah, hingga beliau mendatangi masjid beliau. Faqama fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin, maka beliau pun berdiri melaksanakan salat dengan atwali qiyamin, berdiri yang paling panjang, demikian juga ruku'nya paling panjang, demikian pula sujudnya. Ini dibandingkan salat-salat yang biasa beliau laksanakan. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ma ra'aituhu yaf'aluhu fi salatin qattu, di mana aku tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan yang demikian dalam satu salat pun ya, sama sekali. Artinya beliau melakukan berdiri, ruku, demikian juga sujud yang demikian panjang, yang demikian belum pernah sahabat Abu Musa menyaksikan pada salat-salat yang pernah beliau lakukan selain ketika itu. Tsumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah selesai dari salatnya, beliau berbicara di hadapan para sahabat. Inna hadhihi al-ayati allati yursiluha Allah Ta'ala, sesungguhnya ayat-ayat ini, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus, la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi, bukanlah terjadi karena kematian salah seorang di antara manusia, tidak pula karena kehidupannya, ini karena terlahirnya seseorang dari manusia. Walakin Allah azza wa jal yukhawifu biha ibadah, akan tapi Allah azza wa jal menakut-nakuti hamba-hambanya dengan ayat-ayatnya tersebut. Ini ayat-ayat kauniyah. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan yang demikian ini untuk takhwif, menakut-nakuti hamba-hambanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aytum minha syai'a, sehingga jika kalian melihat dari matahari tersebut sesuatu, fafza'u ila dzikrillahi wa du'aihi wa istighfarihi, maka hendaklah bersegera untuk berzikir kepada Allah, berdoa kepadanya, dan memohon ampunan darinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Pada ta'liqnya Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, wa qawluhu fi hadis Abi Musa, khasafati syamsu ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama faz'an yakhsha an takuna as-sa'ah. Pada petikan bagian dari hadis ini, fa fihi kamalu ma'rifatihi sallallahu alaihi wasallam bi rabbih. Maka di sini di antara faedah dari hadis ini menunjukkan kesempurnaan ma'rifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengenalan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Rabb-nya. Beliau adalah a'lamun nas bi rabbih. Ya, manusia yang paling berilmu tentang Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada peristiwa ini di antara hal yang menunjukkan bagaimana beliau benar-benar ya mengenal akan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Wadzalika anna taghayyura bil 'alamil 'ulwi mu'dhinun bi qiyamis sa'ah. Bahasanya terjadinya perubahan pada alam ulwi, yakni makhluk yang ada di atas ya, langit ya, dengan apa yang ada di atas ya, termasuk dalam kejadian ini matahari. Ini merupakan sebuah ya pertanda ya, pengumuman dari qiyamis sa'ah ya, alamat ya, kedekatan kiamat. Fa in qila, jika ada yang berkata, inna hadza min al-amri al-mu'tadi al-wuqu', sesungguhnya hal yang demikian ya, yakni terjadinya gerhana, termasuk di antara perkara yang biasa terjadi ya, di mana salah satu di antara hal yang menunjukkan ini keyakinan yang ada pada bangsa Arab bahwa terjadinya gerhana ya, dalam keyakinan mereka karena terlahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang yang dianggap orang besar, menunjukkan bahwa peristiwa gerhana ya, ini sesuatu yang telah terjadi sebelum apa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau ini sesuatu yang terjadi, yang biasa terjadi, fakaifa khasyia an takuna as-sa'ah, maka bagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhawatirkan ya, bahwa hal tersebut ya, yakni sebagai ya, sebuah kiamat atau sebuah ya, tanda turunnya azab, atau mungkin dengan apa yang disyaratkan oleh Imam As-Sa'di di sini ya, beliau ya, memaknai as-sa'ah di sini dengan kiamat. Ma annahu ya'lamu annahu amrun mu'tadun yaqa. Bersamaan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengetahui bahasanya peristiwa yang demikian suatu perkara yang mu'tadun yaqa', yang biasa terjadi. Qila, maka dikatakan, la yunafi hadha khawfuhu wa faz'uhu, bahasanya takutnya beliau dan terkejutnya beliau tidaklah menafikan hal yang demikian. Kata Ustaz, dibaca la yunafi hadza khaufahu wa faz'ahu. Wa tidaklah ya sesuatu yang terjadi dan pernah terjadi ini sesuatu yang menafikan takutnya beliau, demikian juga terkejutnya beliau. Wa in kana yaqa'u fa innahu wa in kana yaqa'u wa yudraku bil hisabi walahu asbab. Karena sungguhnya meskipun gerhana ini sesuatu yang terjadi dan bisa dijangkau dengan ilmu hisab, walahu asbab, akan tapi dia memiliki sebab-sebab, ya, memiliki sebab-sebab. Fala yujibu dzalika al-amna, di mana sebab-sebab tersebut yang dengannya terjadi gerhana tidaklah kemudian menjadikan perasaan aman. Wala yaqul amnu fi mithli hadza illa min qillati ilmin wa basiratin bil asbabi wa musabbabatiha. Dan tidaklah terjadinya perasaan aman dengan peristiwa semisal ini, merasa aman, ya. Bahkan sebagian manusia di masa kita berupaya ya untuk mendokumentasikannya, dibuat video, kemudian disebar, apalagi di zaman WA, dibagi ke sana kemari. Baik, hal yang semisal ini bukanlah perkara yang semestinya seorang merasa aman. Bahkan di sini dikatakan tidaklah terjadinya perasaan aman dari peristiwa semisal ini kecuali dari orang yang sedikit ilmu dan basirahnya dengan sebab-sebab dan musabbabat dan akibat-akibatnya. Sehingga dari sini kita paham perasaan aman itu tidak lain kecuali karena sedikitnya ilmu dan basirah. Au min da'fi imanin, atau sebab yang lain karena lemahnya iman. Karena lemahnya iman menjadikan mereka merasa aman dari peristiwa-peristiwa yang semisal itu. Bahkan sekali lagi sampai dijadikan sebagai sebuah hiburan terjadinya gerhana. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a'lamul khalqi wa akmaluhum imana. Dan adapun Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling berilmu dan paling sempurna di antara mereka keimanannya. Fa hadza kama warada annahu idza akbalat rihun aw sahabun qama wa qa'ada wa aqbala wa adbara. Hal yang demikian ya, sebagaimana datang pada sebagian riwayat bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila datang angin ataupun awan, terlihat datangnya angin ataupun awan, maka beliau berdiri dan duduk, maju dan mundur, menunjukkan kegelisahan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin bagi kita sesuatu yang semisal itu dianggap biasa, namun beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam gelisah. Fa idza tabayyana annahu sahabun aw rihun surya anhu. Jika telah jelas ya bahwa yang datang itu adalah awan ataupun angin, maka surya anhu, nampak di sini kegembiraan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min kamali ma'rifatihi bi rabbih wa khaufihi. Hal yang demikian dikarenakan kesempurnaan pengenalan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah dan kesempurnaan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ba'di riwayat, di mana pada sebagian riwayat, anna Aisyah qalat lahu fi dzalik. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut. Yani, kenapa ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak gelisah dengan datangnya awan ataupun angin? Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma yu'minuni an takuna rihun karihi adin. Tidaklah menjadikan diriku aman, merasa aman. Jangan sampai angin yang datang tersebut seperti angin yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum 'Ad. Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan kaum 'Ad, umat Nabi Hud, dengan angin yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim. Ketika mereka menantang nabinya untuk datangkan kepada mereka azab, Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24 berfirman, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Ketika mereka melihat yakni terbentangnya awan yang datang menuju lembah-lembah mereka, yang mereka biasa mengambil air dari lembah-lembah tersebut untuk kebutuhan hidup mereka. Qalu, mereka mengatakan, hadza 'aridun mumtiruna. Kata mereka, itu adalah awan yang akan membawa hujan untuk turun kepada kami. Gembira mereka dengan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, bal huwa mastajaltum bih. Bahkan itu adalah perkara yang kalian meminta untuk disegerakan kedatangannya. Rihum fiha adzabun alim. Angin yang di dalamnya mengandung siksa yang demikian pedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dengan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau sangat khawatir hal yang semisal itu sebagaimana yang terjadi pada kaum 'Ad. Demikian beliau menyatakan, aw kama qol sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ini yang kita pelajari sementara ini, insyaallah kita akan tuntaskan syarah hadis ini pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.